Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhir hadithi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ma'asyiral akhawat wat taliban rahmanillahi wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitabul mar'ah durusun atau durusul mar'ah muslimah. Itu pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan wanita muslimah. Pada pelajaran lalu telah membahas tentang sekilas berbagai amalan-amalan tatawu yang dilakukan oleh seorang muslimah ketika melaksanakan umrah tatawu atau haji tatawu. Baik. Salam-salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau serta memiliki semangat dan sehat, ya, diberikan kesehatan dan kesempatan serta semangat Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan mendalami sunnah beliau. Para khawat sahabat madrasah mar'ah salihah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan yang keberapa ini, ya, pertemuan yang ke 12 atau pertemuan yang ke 9, ya, kurang ingat, ya. Baik, adalah membahas hal-hal yang berkenaan dengan perkara haid dan bagaimana bersucinya seorang wanita muslimah dari haidnya. Nah, ini yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pembahasan ini sudah pernah kita bahas juga di dalam kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat, pada kitab yang kedua atau yang, ya, pada mustawa yang pertama di dalam silsilah kajian Madrasah Mar'ah Shalihah. Tapi pada pembahasan kali ini tentu akan dijelaskan berapa hukum penting yang berkenaan dengan pembahasan berkenaan dengan haid dan sucinya wanita muslimah dari haidnya. Baik. Berkata mu'alif di sini, penyusun kitab Kitabul Mar'ah ini berkata, ayatuhal mar'ah, wahai para wanita, ya, innal haidha mimma kataballahu ala banati bani Adam. Mengalami haid adalah merupakan sebuah takdir yang telah Allah tuliskan atas para wanita keturunan Adam. Ya, para wanita keturunan Adam. Baik, jadi ini adalah takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada wanita, membedakan antara wanita dengan laki-laki dari salah satu kondisi fisik mereka, tetapi tentu di balik itu penuh dengan faedah, baik berhubungan dengan kesehatan maupun hal-hal yang berkenaan dengan fisik wanita itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada wanita ketika datangnya kondisi fisik mereka di luar kenormalan yang biasa, itu saat mengalami datangnya bulan atau haid. Baik. Dan ini tentu diimani oleh seorang wanita muslimah, ketentuan datangnya Allah SWT ini tanpa harus tidak merasa ada hal yang apa namanya terbentuk rasa ke apa namanya penyesalan atau ke ketidaknyamanan dari apa yang telah ditakdirkan bagi setiap seorang muslimah, tentu dia menerima apa yang telah Allah berikan ini dengan segala keredaan, dan dia yakin segala apa yang Allah tentukan bagi setiap hambanya penuh dengan hikmah dan faedah-faedah yang mana ilmu manusia terbatas untuk menggali dan mengetahuinya. Tetapi para ahli medis banyak sekali menyebutkan faedah-faedah dengan adanya siklus haid pada wanita setiap bulan tersebut, ya, di mana darah-darah kotor, ya, darah-darah yang membawa penyakit, ya, dikeluarkan melalui saat darah haid tersebut. Kemudian tentu banyak lagi faedah-faedah lain pada hakikatnya di dalam takdir Allah kepada wanita untuk mengalami siklus haid pada setiap bulan tersebut. Baik, dalil tentang bahwa Allah telah mentakdirkan bahwa di mana haid merupakan ketetapan dan ketentuan takdir Allah atas wanita dari keturunan Adam, berdasarkan hadis Aisyah anha qalat, Aisyah berkata, kharajna la nara illa al-hajj. Kata Aisyah, kami keluar itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami tidak ada yang kami pikirkan, nara tidak kami pandang kecuali haji, jadi tujuan safarnya, ya, karena di sini kami bersafar maksudnya, ya, kami keluar yang tiada tujuan kami kecuali untuk melaksanakan haji. Padahal makun Nabi Sarifah, tatkala kami sampai di sebuah tempat, ya, sebuah wilayah atau sebuah daerah namanya Sarifah, hitu, aku mendapatkan haid. Jadi Aisyah menyebutkan dalam perjalanannya menuju haji bersama Rasulullah SAW waktu haji wada itu, di sebuah tempat namanya Sarifah, di situ pas Aisyah mengalami haid. Berarti beliau saat berangkat di Madinah, ya, berumrah, dan kemudian bertalbiyah dan masuk ke dalam ibadah umrah. Namun beliau mengatakan dalam perjalanan sampai di sebuah daerah namanya Sarifah, di sana Aisyah anha mengalami haid. Apakah membatalkan umrahnya? Tidak, umrahnya tetap. Nanti akan dijelaskan. Jadi orang haid boleh enggak umrah? Boleh. Cuman dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Nah, ketika itu pada khala alaihi Rasulullah SAW. Jadi ketika itu kayaknya Rasulullah SAW beristirahatlah dari kelelahan perjalanan di daerah Sarifah ini. Jadi ketika di tempat tersebut Aisyah anha mengalami haid. Nah, lalu Rasulullah SAW masuk ke tenda Aisyah dan menampakkan Aisyah wa ana abki, ketika itu sedang menangis. Ya, inilah fitrahnya seorang wanita, ya, dia menangis karena tidak dapat melaksanakan ibadah umrah sempurna sebagaimana yang akan dilaksanakan oleh para wanita-wanita muslimah yang lain, para sahabiah saat itu berumrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah menangis, Rasulullah bertanya, "Malaki, kenapa?" Ya, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau menangis begitu, ya?" Ana fisti, apakah engkau haid? Qultu na'am, jawab Aisyah, ya, aku haid. Qala inna hadha amrun kataba Allah 'ala banati bani Adam, ini sudah takdir Allah pada setiap wanita dari keturunan Adam. Jadi di sini juga ya, kadang-kadang, ya, tentu seorang wanita memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, ya, sehingga ketika saat dalam beribadah dia merasa asing atau merasa berbeda dari kelompoknya, jadi merupakan suatu pukulan bagi mental bagi dia, sehingga berat bagi dia karena tidak bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah secara total seperti kaum muslimin lainnya. Nah, ini yang jadi pikiran Aisyah saat itu, sehingga Aisyah menangis, ya, gitu. Namun Rasulullah SAW mengatakan itu sudah takdir, sudah ketetapan Allah atas setiap wanita, maka tidak perlu disesali, dan tidak perlu pula ditangisi, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Namun hadis itu panjang ya, tapi maksud yang diingin dipotong dari hadis ini, yang diambil dari bagian dari hadis ini sebenarnya panjang. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, nanti kamu lakukan lanjutan dari hadis ini, engkau dapat melaksanakan segala bentuk ibadah dari ritual umroh, dari berbagai bentuk rangkaian ibadah umroh, cuman kamu gak boleh illa anla tatufi bil bait, cuman kamu hanya tidak bisa saja tawaf di Ka'bah sampai engkau bersih dari haid. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada Ummul Mukminin Aisyah anha bahwa tidak perlulah merasa sedih, ya, merasa tidak nyaman dengan mendapat haid ketika saat dalam umroh, tentu tidak dapat melaksanakan sesempurna orang lain, itu pikiran dari Aisyah anha. Maka Rasulullah mengatakan engkau boleh melaksanakan apa saja dari rangkaian ibadah umroh, cuman kamu tidak bisa tawaf di wajib saja, itu aja perbedaan kamu. Nah, itu sebetulnya lanjutkan dari hadis ini. Tapi hadis ini hanya yang ingin di poin yang ingin diambil dari hadis ini oleh penulis di sini adalah menunjukkan bahwa haid itu sudah merupakan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap wanita. Baik. Baik, kemudian fata'allami ahkamahu lita'budillaha 'ala basiratin wa dzalika kama yalina. Karena ini sudah merupakan hukum dan ketetapan Allah SWT secara kauni kepada setiap wanita, maka seharusnya lah setiap wanita mengenal hukum-hukum perkara-perkara yang berkaitan dengan haid ini. Kata Allah, belajarlah hukum-hukum haid itu agar engkau beribadah kepada Allah ala basirah, dengan memiliki ilmu, ya, dalam beribadah kepada Allah membawa berdasarkan ilmu. Nah, jadi hendaknya seorang wanita mengerti tentang berbagai hukum-hukum yang berkenaan dengan haid ini. Fata'allami ya ahkamahu, maka pelajari hukum haid tersebut. Ya, tentu ini bagi seorang ibu tentu murajaah ilmu, memahami itu diajarkan pada putri-putrinya, karena hal hukum ini tentu sudah kemungkin diajarkan oleh seorang saudara kepada saudarinya, seorang ayah kepada putrinya, jika ibunya ada tentu menjelaskan lebih, agak lebih vulgar, menjelaskan lebih jelas, gamblang, tentu seorang ibu menjelaskan kepada seorang putrinya. Nah, ini kewajiban setiap muslimah untuk mempelajari ilmu ini, baik sebagai seorang ibu dia atau sebagai seorang saudari mengajarkan kepada saudarinya yang lain, ya, dan juga bagi seorang wanita sendiri mesti hendaknya mengerti berbagai hukum haid ini, biar dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan berdasarkan ilmu, ya. Nah, wadzalika kama yali. Untuk penjelasan hukum-hukum haid ini tentu akan disebutkan pada berikut ini. Yang pertama, ya. I'lami anna al-haida huwa damun yakhruju min qa'ri rahim fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isabah. Ketahuilah hai para wanita bahwa haid itu merupakan darah yang keluar daripada di bagian bawah rahim, di bawah bagian kandungan, di bawah bagian kandungan, bawah rahim, ya, bagian rahim yang bagian bawah, ya, pada waktu-waktu tertentu, ya, tanpa ada karena, bukan karena penyebab, bukan karena sakit, dan pula bukan karena cedera. Jadi ini untuk membedakan dari darah lain. Kalau sakit atau cedera atau yang disebut namanya darah istihadhah kan karena penyakit atau karena melahirkan, isobah namanya, yaitu adalah darah nifas. Nah, jadi darah haid berbeda dengan darah nifas dan darah istihadhah yang masing-masing memiliki ketentuan-ketentuannya. Walaupun darah istihadhah, walaupun darah nifas dan haid ada dalam banyak sisi kesamaan dalam hal larangan, pemanya tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Ya, tetapi beda dengan darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang sebab oleh penyakit yang ada dalam rahim ataupun diri seorang wanita. Nah, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa. Nah, baik. Jadi disebutkan itu darah itu keluar dari bawah rahim seorang wanita dalam waktu tertentu, ya kan, ada waktunya di mana darah haid itu dapat diketahui walamanya dan waktunya kapan keluar. Jadi walaupun bergeser biasanya tetap waktunya, kalau maju 2 hari rata-rata majunya tetap 2 hari pada berikut-berikutnya begitu. Jadi bisa di diprediksi kedatangannya oleh seorang wanita kapan dia haid. Maka waktu-waktunya diketahui, maklumah. Nah, kalau darah kalau darah nifas kan diprediksi hanya keluarnya saat melahirkan. Kalau darah istihadhah itu tidak bisa diprediksi karena dia penyakit. Nah, itu yang pertama, mengenal pengertian darah haid dulu dijelaskan di sini. Mengenal pengertian darah haid. Pengertian darah haid? Yaitu darah yang keluar dari bawah rahim pada waktu-waktu yang sudah diketahui, ya, bukan karena penyakit, sakit, atau bukan pula karena ada cedera. Baik, yang kedua, nah ini itu pengertian darah haid, yaitu di darah ini yang keluar setiap bulan. Kalau darah nifas kan tidak keluar setiap bulan. Jadi kalau ditanya apa perbedaan darah nifas dengan darah haid? Nah, ada berapa sih di antaranya adalah darah haid itu darah yang keluar setiap bulan. Ya, darah tabiinya darah yang memang Allah. Adapun darah nifas darah yang keluar setiap melahirkan. Nah, kemudian darah haid datang setiap bulan. Kalau darah nifas kan enggak setiap bulan. Ya, setiap kali melahirkan. Baik. Kemudian nanti berbeda lagi dari sisi lama. Kalau darah haid selama paling lama berapa? Ada yang menyebutkan 7 hari. Ada yang menyebutkan 15 hari. Yang terulama. Kalau darah nifas, paling lamanya itu dibatasi 40 hari. Baik. Adapun batas paling sedikitnya tentu tidak ada ya. Bisa 1 hari, bisa sebentar. Ya, kalau darah nifas, kalau darah haid juga demikian. Baik, yang kedua penjelasannya ada kapan seorang wanita haid? Akal sinni tahidu fil mar'atu ghaliban, yaitu umur paling rendah biasanya wanita itu telah mendapatkan kedatangan darah haid atau datang bulan. Bapak, berapa umur yang terkecil wanita itu haid? Nah, secara umum ghaliban, secara umum itu 9 sinin. Pada umur, ya, akal sinni tahidu fil mar'atu ghaliban 9 sinin. Yaitu 9 atau 9 sinin, 9 tahun. Umur 9 tahun rata-rata, ya, anak itu sudah mulai haid. Nah. Dan tentu banyak hukumnya, ya. Perlu diketahui, para bila wanita sudah haid, berarti dia sudah baligh. Nah, di saat itu dia sudah wajib menutup auratnya. Ya. Tidak boleh lagi keluar terbuka sebagian darah auratnya. Wajib untuk auratnya, wajib dipisahkan tempat tidurnya dari saudarinya dan saudaranya. Tidak kemudian dia wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa. Jadi banyak hukumnya harus diketahui ketika seorang wanita telah haid. Nah, kenapa dikenal umur paling kurang itu, paling cepat itu, umur yang paling kecil seorang tuh haid, ya? Supaya tidak menimbulkan keraguan pada seorang wanita, ya, walaupun badannya kecil umumnya, tapi dia tuh badannya bongsor, kemudian dia dapat haid umur 9 tahun, jadi orang tuanya sudah mengetahui hal itu adalah darah haid dan tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu pada diri anaknya. Karena sebagian ya, kita tidak menyadari bahwa umur tidak mengetahui sebagian tidak mengetahui bahwa umur yang paling cepat datangnya haid seorang wanita itu adalah pada umur 9 tahun. Nah, artinya tentu ini berhubungan dengan kurikulum pendidikan dalam keluarga maupun di sekolah tentunya. Artinya anak sebelum umur 9 tahun itu mestinya dia sudah mengerti cara taharah, mengerti cara sholat, ya, dan berbagai hukum-hukum yang akan dialami oleh dia saat berumur 9 tahun dia sudah balik. Maka dari itu seharusnya lah seorang orang tua mengerti perkara ini. Jadi ketika anaknya sudah mendekati dari umur balik, ya, nah, umur 9 tahun berarti ya kelas 3 SD, ya, kelas umur 7 tahun masuk SD, umumnya 8 adalah umur 2 SD, 9 adalah kelas 3 SD. Artinya juga harus di dalam pergaulannya itu anak yang sudah mengalami haid tadi, itu sudah tidak boleh lagi bercampur baur kalau belajar maunya. Kalau ada sebagian keterbatasan dari sarana-sarana pendidikan maunya ya, kan masih adanya bergabung belajar antara siswa-siswi pada kelas 1, kelas 2. Ya itu masih mungkin ditolerir ya, karena belum balik gitu ya. Tetapi tentu bukan itu yang terbaik, karena mereka sudah memayis, sudah masuk usia yang memayis, mengerti. Jadi usia 7 tahun kan mereka sudah mulai, kalau anak-anak laki-laki, anak perempuan pun, anak-anak sudah disuruh mulai untuk sholat. Jadi kurikulumnya sebenarnya, pendidikan anak itu sebelum umur 7 tahun, dia sudah mengerti tata cara pelaksanaan sholat. Kenapa? Cara pelaksanaan bersuci. Karena dia sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, muru awladakum bisolatihum abna'u sab'in, ya, wadiribuhum alaihum abna'u asyri, wafariku bainahum fil madaji'. Kata Rasulullah SAW, suruhlah, ajaklah, ya perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat jika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka, ya, pada saat umur 10 tahun masih belum mau sholat, boleh dipukul. Dipukul tentu yang bukan berarti pukul dengan pukul yang membahayakan tentunya, tentu sekedar untuk memberikan motivasi ya, peringatan tegas kepada anak-anak. Dan juga umur 10 tahun kata Rasulullah SAW, fariqu bainahum fil madaji', harus dipisahkan tempat tidur mereka. Baik. Jadi kadang-kadang kan ketika anak-anak tidak diberikan informasi ini, malah dia kaget kan, datang haid dia kira ada terjadi sesuatu pada dirinya, malah stres. Nah, jadi anak-anak kita harus diberitahu informasi ini. Ketika datang haid, dia tidak stres, tidak kaget. Nah, karena juga kadang-kadang kan anak-anak yang tidak mengerti, dia takut terjadi pada diri sesuatu ya, tiba-tiba keluar darah pada kewanitaannya. Nah, ini perlu diberikan. Dan sampai pada umur 50 tahun, tentu umur 50 tahun ini, pokoknya sebelum menopause ya, walaupun berbeda juga, kadang-kadang umur 45 tahun ya, atau lebih cepat juga ada wanita yang cepat menopause, atau kadang-kadang umur 60 tahun belum menopause ya, 60 tahun. Teman ini maksudnya kebiasaan yang yang umum lah pada wanita itu, biasanya umur 9 tahun wanita itu anak-anak itu haid, dan umur 50 tahun pada dasar pada kebanyakan wanita itu sudah mulai menopause, tidak haid lagi. Nah, tentu ada hukum-hukumnya juga. Dalilnya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4, yaitu wallatina ya'isna min mahrim min nisa'ikum, wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, yang sudah berhenti dari haid dari wanita-wanita kalian, in irtabtum, jadi kalian ragu berapa ragu tentang menentukan iddahnya, fa'iddatuhunna salasatu asyhurin. Jadi umpamanya di umur sudah tidak haid lagi, atau wanita memang juga kadang-kadang ada wanita yang tidak haid juga gitu kan, atau wanita yang tidak, ada yang wanita kadang-kadang 3 bulan tidak haid, bermacam-macam lah kondisi teman, itu bukan kondisi normal ya, jarang-jarang ada, cuman ada kadang-kadang wanita mengalami hal seperti itu. Nah, jika sudah menopause terjadi perceraian, perselisihan ya, maka wanita tadi iddahnya yang tidak haid itu berapa? 3 bulan. Kemudian wallati lam tahid lam walam yahid, wanita yang belum haid. Nah, jadi kalau anak sebelum berumur 9 tahun sudah menikah sebelumnya umpamanya, kemudian dicerai oleh suaminya dan dia belum haid, atau umur 12 tahun belum haid ya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jadi kalau bagi wanita yang haid, iddahnya 3 kali haid. Nah, itu perbedaannya. Jadi agama kita ini memiliki solusi ketentuan hukum yang jelas dalam berbagai peristiwa kejadian yang dialami oleh setiap manusia. Baik, khususnya wanita tentu dalam perkara haid. Jadi kalau wanita sudah ada menopause, maka iddahnya jika terjadi ada perceraian dalam usia demikian tidak haid lagi, apa karena dia sudah menopause atau belum datang haid, maka iddahnya lah 3 bulan kata Allah SWT. Wa ulatul ahmadi ajalahuna yantur ahmlauna. Kalau wanita itu hamil, maka dia memiliki iddah khusus. Apa iddahnya orang hamil? Sampai melahirkan. Jadi tidak terkait dengan masa, tidak harus 3 bulan. Kalau dia terjadi perceraian pada kandungan sudah 9 bulan, ya 2 hari setelah perceraian dia melahirkan, berarti iddahnya cuma 2 hari kemarin, sudah lahir anaknya, enggak ada iddahnya lagi. Berarti boleh nikah Ustaz setelah dia melahirkan. Ya, ya, selesai idahnya boleh nikah. Itu kalau idahnya orang hamil gitu. Atau bisa lebih 3 bulan. Ya, dia baru kandungannya 1 bulan. Tentu menunggu berapa? 8 bulan kalau yang normal 9 bulan kandungannya. Jadi tidak 3 bulan dia. Kenapa? Karena kondisinya berbeda nih. Kalau wanita tidak haid, maka idahnya baik karena menopause atau sebelum datang haid, idahnya 3 bulan. Tapi kalau wanita itu haid, maka idahnya 3 kali haid. Tetapi bila wanita itu hamil, wanita itu hamil, baik dia haid atau tidak haid, idahnya adalah dengan usia kehamilannya. Maksudnya gimana? Kalau hamil, kalau dia usia kandungannya sudah 8 bulan, lalu 1 bulan setelah itu 9 bulan melahirkan, ya idahnya selesai 1 bulan tadi, itu ya idahnya. Nah, begitu pula bila dia terjadi perceraian antara orang yang ya lagi wanita sedang hamil dengan suaminya, nah, walaupun kandungannya baru 1 bulan, maka berarti dia harus memiliki idah yang cukup panjang, yaitu sekitar 8 bulan. Nah, baik. Jadi ini penjelasan-penjelasan yang banyak berkenaan dengan para wanita. Falati ya'isna minal ya'isna minal man balagha man balagat khamsina sana waliban, wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi ya, dan oh yaitu yang sudah sampai usia 50 tahun ya, secara umum. Wallahi lam, jadi wanita-wanita yang sudah menopause itu pada umumnya adalah wanita yang sudah masuk pada usia 50 tahun. Adapun wanita atau perempuan yang belum haid karena kecil wa yasir, yang kena usianya belum sampai, yaitu di bawah umur 9 tahun. Nah, itu dalam fil ghalib, itu secara umum. Baik. Perkara hukum-hukum berkaitan dengan haid. Apa aja hukum-hukum perkara berkaitan dengan haid ini? Yang pertama, tidak boleh hubungan suami istri. Yahrumul waqtul haid fi fard. Tidak boleh berhubungan suami istri kalau sedang haid. Ya, tidak boleh melakukan hubungan intim ketika sedang haid. Tapi boleh enggak istilahnya bermesraan atau selain melakukan yang satu itu maksudnya. Bersenang-senang dengan tidak melakukan hubungan intim boleh saja. Berpelukan dan macam-macam lain sebagainya dibolehkan. Yang hanya yang satu tidak boleh, yaitu melalui kewanitaan, itu yang tidak boleh. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahyid kul huwa adam fa'tazul nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min athl amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang wanita yang sedang haid. Katakanlah haid itu merupakan sebuah adzan, itu kotoran penyakit gitu ya. Fa'tazul nisa, maka jauhilah istri-istrimu yang sedang haid itu, dalam sedang haid. Ya, jangan dekati mereka sampai mereka bersih. Maksudnya sini tidak boleh mendekati, dan mendekati dalam istilah menggaulinya yang tidak boleh. Tapi selain itu boleh. Jika istri kamu telah bersih, maka gaulilah istri itu dari tempat yang mensuamakumullah, tempat yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahirin, orang yang mencintai kebersihan. Jadi kekotoran itu wanita itu, maka bagaimana Islam ini mengatur hubungan segala hal ya, sampai yang sedetail-detail begitu diatur oleh Islam ini, menunjukkan kesempurnaan agama kita yang mulia ini ya, menunjukkan bahwa agama ini bukan rekayasa, bukan hasil pemikiran manusia, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang rentalis, orang liberalis menganggap bahwa agama Islam itu budaya orang Arab ya, ciptaan pemikiran manusia menurut mereka gitu, bukan wahyu dari Allah. Nah, ini sangat membuktikan bahwa agama ini adalah wahyu dari Allah SWT, sehingga ada aturan-aturan. Ketika wanita itu ada dalam keadaan haid, itu mereka dalam keadaan tidak layak untuk digauli karena kotor dengan darah haidnya itu. Maka jauhilah, kata Allah SWT, ketika wanita sedang haid ya, sampai mereka bersih dari haidnya, dan mandi wajib tentunya setelah haid itu, mandi haid. Ini masuk wala taqrabuhunna, ini maksudnya tidak boleh mendekati dalam arti menggaulinya. Ya, karena ada penjelasan dalam hadis yang lain nanti. Jadi, maka diharam menggauli wanita yang sedang haid itu sampai yaitu berhentinya darah keluar dari darah haidnya, berhenti darah haidnya, dan wanita tadi mandi. seorang istri tadi mandi wajib bersih, bersuci dari mandi haidnya, ya, bersuci dari haidnya. Baik, karena Allah SWT katakan tadi wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian menggauli ya istri kalian sampai istri kalian itu berapa bersih, bersuci, mandi, ya. Maka apabila mereka telah bersih, suci, maka gaulilah dari arah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apa hukumnya? Orang yang pertama adalah tidak boleh digauli. Yang kedua apa? Boleh bagi seorang suami, wanita yang haid, ya, boleh seorang suami ya untuk bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid, ya, dunal jima, bima dunal jima, sesuatu di lain tidak hubungan intim. Selain itu boleh. Nah, dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah melakukan hubungan intim pada bagian kewanitaannya. Tidak boleh. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Boleh kamu lakukan terhadap istrimu itu apa saja kecuali melakui nikah. Nikah maksudnya adalah jima atau menggauli istri pada kewanitaannya. Baik. Jadi boleh dengan perkara selain dari itu, gitu ya. Karena ini karena peserta kajian kita ini mungkin banyak ada juga yang di bawah umur, maka kita tidak terlalu vulgar menjelaskannya. Maka ini semoga pelajaran yang kita ajarkan ini para akhwat nanti akan menjadi ustazah, tentu mereka akan lebih bebas ya menjelaskan. Ya, kalau ustaz menjelaskan kepada akhwat, kadang-kadang tentu perlu ada jaga batasan-batasan rasa kesopanan, ya, rasa ketidaklayakan, hal-hal bahasa-bahasa yang perlu dipilih. Maka disinilah pentingnya para wanita itu harus faqih, harus juga mengerti hukum-hukum ini. Maka ketika wanita sama wanita yang menjelaskan, tentu akan lebih terang, ya, akan lebih jelas dan akan lebih mengerti maksudnya. Tentu tidak digunakan bahasa-bahasa kiasan. Tapi semoga bahasa-bahasa kiasan yang tadi ya mungkin juga hampir-hampir terang ya gitu bahasanya bisa dipahami. Baik, jadi boleh bagi seorang suami bersenang-senang dengan istri yang sedang haid kecuali melakukan satu hal, yaitu menggauli pada bagian kewanitaannya. Tidak boleh. Maka Rasulullah melakukanlah segala apa saja kecuali nikah. Yang nikah maksudnya apa? Menggauli seorang istri pada kewanitaannya. Yang ketiga, ya, dianjurkan bagi seorang suami wanita yang haid tadi apabila ingin melakukan sesuatu dengan istrinya yang sedang haid, hendaklah meletakkan sesuatu pada bagian kewanitaan istrinya itu, yaitu dilapisi dengan kain. Dilapisi dengan kain. Jadi kalau dia ingin bersenang-senang dengan istrinya ya supaya tidak sampai pada titik yang dilarang tadi, maka dia harus menutup bagian yang sensitif dari kewanitaan itu dengan kain, ya, kain, ya. Jadi kata Alim ni, isamul zaujil haid idza arna min hasya'an istimta'an ayyu qiya ala farjiha sauban, ditutup pakai kain, ya. Lima ruya an ba'di azwaji Nabi SAW, sebuah yang diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, bahwa Nabi SAW kana idza arna min al-haid syai'an, Rasulullah SAW bila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan di bagian kewanitaan istrinya itu kain untuk menutupinya pada bagian khusus yang tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik, ini maka dianjurkan ya jika seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, istrinya lagi dalam keadaan datang bulan, maka dianjurkan untuk meletakkan sesuatu pada menutupi bagian kewanitaan istrinya, yaitu kain atau yang semisalnya. Baik. Yang keempat adalah diwajibkan atas wanita yang haid untuk meninggalkan puasa. Gak boleh puasa, gak boleh sholat. Nah, sering ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita mau umroh, lalu kita akan kedatangan haid di dalam perjalanan ini, boleh nggak kita makan apa namanya obat untuk melambatkan, menunda kedatangan haid kita? Ya, para ulama membolehkan, memfatwakan boleh. Kemudian, bolehkah seorang wanita ketika bulan Ramadan ya akan datang haidnya, lalu dia juga mengkonsumsi sesuatu yang bisa obat untuk menunda haidnya setelah Ramadan? Hal ini sebetulnya agak lebih tidak afdol ya, karena memang itu sudah sunnatullah, tetapi sebagian ulama ada yang bolehkan, tapi ini bukan suatu hal yang utama. Beda dengan umrah, karena umrah memang terkait dengan perjalanan, terkait dengan masalahnya travel, salah dengan rombongan, itu yang dibolehkan para ulama. Kalau dia di daerah orang puasa kan tidak ada risiko-risiko hambatan-hambatan yang menyulitkan bagi dia. Maka walaupun sebagian ulama membolehkan, tetapi bukan suatu utama dilakukan hal itu. Baik. Jadi orang yang haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat selama masa haidnya. Bahkan diharamkan untuk melakukan hal itu. Dan kalau dilakukannya, maka tidaklah sah ya amalan sholat dan puasanya. Berdasarkan hadis Abi Sa'id, ya, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kharaja Rasulullah SAW fi adha. Rasulullah SAW pernah keluar ya pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri, ya, untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ya, ilal musalla, yaitu menuju lapangan sholat, lapangan tempat sholat. Pamarra ala nisa, lalu Rasulullah melewati para ibu-ibu ummahat, ya, para wanita. Ya masa nisa tasaddaqna, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, gemar bersedekah. Fa inni ra'aitukunna, karena aku melihat wanita-wanita aksar alinnar, banyak menjadi penghuni neraka. Taqulna wa bima ya Rasulullah, lalu wanita tadi bertanya, kenapa ya Rasulullah banyak wanita menjadi penghuni neraka? Qala tukhsirna la'na, wanita itu suka mencela wanita itu. Wa takfurna al-ashir, dan mereka itu adalah mengingkari kebaikan suaminya. Nah, ini banyak wanita itu bagaimanapun ya suaminya baik sama dia, kalau satu kali tidak mendapatkan sesuatu keinginan dari suaminya, maka sebutkan hadis, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kamu berbaik sama saya. Nah, itu kata-kata sering, biasalah kalau lisan wanita. Ini ilmu psikologi wanita, kalau dia konsultasi ya, maka seorang ustaz juga harus paham ya, bagaimana seorang wanita itu kalau dia sedang curhat, sedang meminta menjelaskan satu hal, itu kadang-kadang over dalam menceritakan sang suaminya. Jangan terlalu cepat ditanggapi ya, kadang-kadang ustaz-ustaz yang baper, mudah terpengaruh dengan akhwat ya, meminta suatu pendapat, langsung katakan, oh kalau begitu suaminya udah gak layak dicerai, enggak begitu. Kita harus paham kejiwaan wanita itu. Di antara kejiwaan wanita di sini adalah yuksir nala'an. Itu wanita, itu wanita-wanita yang tidak memiliki pendidikan, masukannya kebanyakan wanita masuk di sini. Insyaallah para wanita-wanita yang ikut dalam madrasah marsalihah, insyaallah tidak ada di antara hal yang ini. Mudah-mudahan ya, kita berharap demikian. Suka mencela. Ya, wa takfurna asid, tidak berterima kasih pada suami. Ya, maka dia katakan suami saya begini-begini, tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah. Nah, itu sudah bahasanya wanita begitu. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ma'ra'a itu minna kesat ya aklin wadin, aku tidak melihat dari seorang yang paling kurang akal dan agamanya, adhaba yudubi rajulin hazim, sangat berat tantangan fitnahnya bagi seorang laki-laki yang tegar, ya, dari ihdakunna, dari salah seorang kalian. Jadi wanita itu merupakan fitnah yang berat bagi seorang laki-laki, mudah mempengaruhi laki-laki gitu ya. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain kan, aku tidak meninggalkan fitnah yang belum paling berat bagi laki-laki di dekat umatku daripada wanita. Dan itu sudah banyak hadis menyebutkan. Tapi apakah hadis ini itu menunjukkan kehinaan bagi wanita? Apakah hadis ini sebetulnya terdapat pelecehan wanita atau menunjukkan kehinaan atau tidak mulianya seorang? Tidak. Hadis ini adalah menunjukkan bahwa ingin mengangkat derajat wanita itu untuk meninggalkan hal-hal yang mudah dilakukan oleh mereka bermaksiat. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan wanita itu penghuni neraka, ya, bukan maksud di sini adalah wanita-wanita yang tidak taat. Kalau wanita yang tidak taat tidak akan menjadi penghuni neraka. Wanita-wanita yang solihah tidak akan menghuni neraka. ya yang dimaksudnya kebanyakan wanita itu ya jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan Rasulullah di sini. Ketika Rasulullah menjelaskan itu menunjukkan agar para wanita waspada dengan sifat itu. Tinggalkan oleh kalian sifat itu. Karena yang banyak menyebabkan wanita masuk neraka karena tidak meninggalkan sifat-sifat seperti ini. Jadi ini bukan maksudnya melecehkan, merendahkan wanita. Tapi adalah untuk mengangkat derajat wanita tadi dan menjadi wanita-wanita yang tidak terjerumus ke dalam neraka dan selamat dari sifat-sifat yang membawa mereka ke neraka. Sama sekali ini tidak seperti yang dipahami oleh orang orientalis, yang dipahami oleh orang-orang liberal ya. Ya, wanita banyak di neraka berarti ini penghinaan, pelecehan. Enggak. Ini adalah di mana melihat sebab-sebab yang ada. Ya, kan boleh jadi juga wanita itu adalah ya, masuk neraka juga tidak berarti mereka kekal di dalamnya. Ya. Kalau dia seorang orang beriman masuk neraka, wanita tadi dia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut pastinya. Ya. Baik, jadi hadis ini tidak mengandung makna adanya merendahkan wanita, tapi adalah mewanti wanita-wanita jangan tidak terjadi ya. Ya, masuk wanita, masuk ahli neraka itu kan maksudnya adalah wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang tidak berakhlak, wanita yang tidak beramal soleh itu masuk. Maka dimotivasi oleh hadis ini adalah agar wanita menghindari sifat-sifat tersebut. Ya, ketika ditanya Rasul menyampaikan kebanyakan wanita itu masuk neraka. Kata aku melihat banyak penghuni neraka itu kalangan wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabiat, para sahabiat, ummahat dari sahabiat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka disebutkan sebut sebabnya. Nah ini, nah kebiasaan ini kan memang banyak lakukan oleh wanita. Bahkan kadang wanita-wanita yang sudah terbiasa juga ke majelis ilmu juga sulit meninggalkan kebiasaan suka mencela, ya, suka bergunjing, suka mengupas, suka menghina, suka melaknat, ya, taksu yuksir dan laknat. Dan kurang berterima kasih kepada suami. Nah, itu rata-rata ya maksudnya. Maka wanita ini mengetahui kelemahan mereka, diberitahu oleh Rasulullah agar mereka memperbaiki diri mereka. Ya, baik. Kemudian poin yang lain disebutnya adalah bahwa wanita itu merupakan memiliki kekurangan dari sisi kemampuan kecerdasan akalnya, ya, karena lebih banyak emosional, kemudian agamanya. Kenapa? Karena wanita itu dijadikan saksinya ya, dua orang wanita banding satu orang saksi laki-laki. Kenapa? Wanita itu tidak stabil, dia banyak sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosional. Ya, bisa saja karena sayang dia tidak berbuat adil dalam saksinya, karena benci dia tidak beradil dalam saksinya, karena lagi bete dia tidak beradil dalam saksinya, maka harus ditopang oleh wanita lain menjadi satu saksi laki-laki sama dengan dua orang wanita baru satu saksi dari sebanding dengan satu kesaksian laki-laki. Baik, maka juga disebutkan yang banyak menyebabkan runtuhnya ya laki-laki yang teguh, yang gagah, yang kuat kadang-kadang juga remuk, juga takluk di hadapan para wanita. Nah ini maksud juga bahwa seorang laki mesti waspada dengan wanita. Taib, kulna. Ya, lalu bertanya lagi itu, wama nuksanu dinina, para ummahat sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, kenapa kami disebut kurang agama ya Rasulullah? Wa aqlina ya, dan juga kurangnya akal kami wahai Rasulullah. Nah, akal di sini, ya, adalah kemasukan dari bendingan emosionalnya. Bukan berarti tidak ada wanita yang cerdas dari laki-laki ya. Tapi ini maksudnya secara umum. Maka Rasulullah ketika ditanya, alaysa syahadatul mar'ati mislan nisfi syahadatir rajul. Nah, dari segi maksudnya akalnya tadi, bukan berarti wanita tidak cerdas ya, tapi kecerdasannya kan mudah terpengaruh. Jadi di sini kekurangan akal maksudnya bukan kurang cerdas. Cuman dia wanita lebih muncul, lebih dominan perasaan dan emosional. Maka Rasul menyebutkan alaysa, Rasulullah SAW menyebutkan alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul, bukankah persaksian wanita itu separuh dari persaksian laki-laki, yaitu tadi yang kita sebutkan, jika seperti disebutkan dalam ayat yang surah Al-Baqarah ya ayatun dain menyebutkan kan, kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka datangkan satu orang laki dengan dua orang perempuan. Nah, jadi persaksian wanita itu separuh persaksian laki-laki. Itu disebut soal aklinya, bukan karena cerdas. Qulna bala, para ummahat sahabiyah, iya benar. Padalika minuksa di akliha, itulah yang dimaksud dengan kurang akalnya. Alaysa idza had lam tusalli wa lam tasum. Lalu langsung menyebutkan lagi, ini dalil yang ingin diambil nih, bahwa wanita itu tidak boleh sholat dan puasa ketika sedang haid. Yaitu bukankah apabila wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa, maka sahabiyat, dari tanah ummahat sahabiyat, menyebut, ya Rasulullah, itu yang dimaksud kurang agamanya. Kekurangan agama ini bukan maksudkan kerendahan wanita. Dia tidak, kan, apakah dia tidak kurang agama, artinya dia mendapat hukuman? Tidak. Karena memang cuman kondisinya dia saat tidak sholat dan tidak puasa, itu menunjukkan kekurangan di sisi agama ini dibanding laki-laki yang mereka tidak mengalami kondisi seperti wanita, yaitu terhenti dari melaksanakan sholat dan puasa saat sedang haid. Nah, itu maksud. Berikutnya adalah ya itu tadi jelas penjelasan bahwa wanita sedang haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Hadis ini bahkan Bukhari Muslim. Kemudian yang berikutnya, idza taharat haid wajib 'alaiha qada'u shaum al-wajib. Nah, ini perbedaan antara puasa dan haji. Puasa dengan sholat ini. Kalau wanita haid, dia tidak boleh puasa dan sholat. Tetapi bila sudah tidak haid, dia wajib mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Jadi wajib sholat enggak perlu diqadha, yang perlu diqadha adalah apa? Yaitu puasa. Kalau dia haid kan tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha nanti. Tapi tidak mengqadha sholat. Ya, berdasarkan hadis Mu'adha, hadis seorang sahabiat namanya Mu'adha bertanya, ia berkata kepada Aisyah Al-Anha, aku bertanya kepada Aisyah Al-Anha, ya, kenapa seorang wanita yang haid, mereka diharuskan mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Lalu Aisyah menyebutkan, Haruriyatun anti, apakah engkau ini dari Haruriyah, yaitu dari orang Khawarij? Karena memang orang Khawarij itu menunjukkan kebodohan mereka dalam agama, sebenarnya dikatakan Rasulullah SAW, yaqra'una Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka baca Al-Quran tapi enggak lewat kerongkongan mereka. Karena artinya mereka tidak memahami Al-Quran itu ya dengan benar. Nah, maka maksud Haruriyah ini ada apa kekon dari wanita orang Khawarij? Kenapa? Karena memang orang Khawarij yang berpendapat demikian, di antara fikihnya orang Khawarij itu mewajibkan pada wanita untuk mengqadha salat. Qultu, maka Mu'adha menjawab, lastu biharuriyatin, aku bukan wanita dari kelompok Khawarij, lakini as'al, tapi aku hanya sekedar bertanya. Qalat Aisyah menjawab, kana yusibuna dalika, jadi dulu kami di masa Rasulullah haid, mengalami haid, fanu'mar biqadha'i shaum, kami hanya diperintahkan untuk mengqadha, membayar puasa yang tertinggal saat haid, wala nu'mar bi qada'i shalah, kami tidak pernah disuruh untuk mengqadha salat. Oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya lagi adalah diharamkan atas wanita haid menyentuh mushaf. Nah, di sini tentu tanpa ada alas. Jadi kalau dia sedang haid, tidak boleh menyentuh. Bukan tidak boleh membaca. Beda antara menyentuh dan membaca. Membaca boleh, tapi menyentuh langsung tanpa ada alas tangannya tidak boleh bagi wanita haid. Ya. Nah, ini karena kita bicara masalah haid di sini ya. Tapi sebetulnya masuk dalam ini juga masalah orang yang junub dan juga orang yang sedang nifas. Ya. Dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi membaca boleh? Membaca boleh. Kalau menyentuh Al-Quran dengan alas, pakai kaos tangan, boleh-boleh. Ya, atau dengan pena di balik Al-Quran membaca, boleh. Ya, atau lidi atau apa gitu ya, untuk balik yang tidak disentuh, itu boleh. Karena jumhur ulama melarang wanita haid untuk menyentuh, ya, bukan membaca. Tanpa ada alas. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Bakar ibn Hazm, Abdullah bin Abi Bakar ibn Hazm, anna fi kitab alladhi katabu Rasulullah SAW mengirim surat kepada Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm di dalam kitab itu tulis Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm, ya, itu untuk Amr bin Hazm, isinya di antara adalah Allah yamassal Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, kecuali dalam keadaan suci. Disinilah jumhur ulama berpendapat, ya, larangan bagi wanita yang haid, orang yang junub, orang yang nifas, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya, ada sebagian ulama yang dimaksud tahir di sini tahir maknawi. Jadi mereka tafsirkan tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang Muslim atau orang mukmin. Nah itu maksud di sini. Karena hadis yang lain, al-mu'min la yanjus, mu'min itu tidak ya, ada najisnya. Jadi bukan dia najis sebenarnya orang musyrik. Ya. Baik. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang maksudnya tahir hissi, ya, tahir maksud di sini tidak sedang haid. Ya. Ini tidak boleh wanita yang sedang haid untuk menyentuh Al-Quran secara langsung. Berikutnya adalah juga diharamkan bagi wanita haid untuk bertawaf. Nah, baik haji atau umroh. Ya, tidak boleh bertawaf. Ya, berdasarkan hadis Aisyah anha, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dan tidak kami harapkan waktu itu berpikir kecuali untuk merasakan haji. Tatkala kami sampai di Sarifah, aku mengalami haid, datang haid. Maka pada khalayal, maka Rasulullah SAW menemui aku, wana beki, dan aku sedang menangis, kata Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, ini hadis yang sebelumnya, kenapa engkau menangis? Anafisti, apakah kau dapat bulan, engkau datang haid? Apakah engkau datang haid? Ya, haid, datang haid kamu, sudah, apa namanya, kamu mengalami haid, mendapatkan haid? Qultu na'am, Aisyah menjawab, iya, ya. Qala, inna hadha amrun katabahu ala banati Adam. Sungguhnya hal ini sudah Allah tetapkan atas apa namanya anak wanita dari keturunan Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Lakukan saja apa yang dilakukan orang haji atau umrah ya tadi. Ghara alla tutufi bil bait. Hanya saja kamu tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai bersih. Ini dalil menunjukkan hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh bertawaf di Ka'bah. Namun tentu ada sedikit juga pengecualian di dalam fatwa-fatwa kontemporer para ulama. Bagaimana kalau wanita tadi dia dapat haid belum tawaf ifadah, sedangkan rombongan kloternya harus balik pemanya ya, nggak bisa diundur, nggak ada jalan pemanya. Tapi kalau bisa diundur dia diikutkan kloter berikutnya. Ini itu masalah teknis perjalanan ya. Atau dia travelnya nggak ada lagi, dia harus pulang pemanya, karena sudah batas waktu mereka dalam melaksanakan masanya sudah habis pemanya. Sebagian ulama berpatuakan tafadhi dia memakai apanya softtek dengan mengamankan itu dia tawaf di Ka'bah. Ada yang mengatakan dalam kondisi darurat ini hanya untuk tawaf ifadah saja, tawaf haji. Adapun tawaf wada wanita tidak diwajib untuk tawaf wada yang sedang haid tentunya. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi diharamkan atau seorang haid itu menetap di masjid. Nah beda antara menetap dengan lewat. Lewat bagi orang lewat boleh, tapi menetap tidak boleh. Setelah kita coba melihat berbagai fatwa ulama, jumhur ulama yang mutaqaddim mutaakhirin semuanya melarang wanita haid untuk menetap di masjid. Cuman akhir-akhir ini ada sebagian yang agak melonggarkan dengan adanya alat kontrasepsi karena mereka menyebutkan ilahnya alasan dilarangnya wanita haid untuk menetap di masjid adalah takut akan ternodai oleh darah haidnya atau tumpah darah haidnya di masjid atau mengotori masjid darah haid. Nah, dulu orang belum punya alat-alat untuk menahan dan menyimpan darah haid dengan aman, pemanya kan. Sebagian ulama terpara ada mengatakan, ya bagi hal yang darurat, pemanya dia sebagai seorang pengajar semacamnya. Tapi wallahu a'lam bissawab, pendapat Syekh bin Baz, Utsaimin dan para ulama-ulama yang berkibar lain pada muasirin, mereka tetap mengatakan wanita tidak boleh dengan alasan apapun saja menetap, ya kalau wanita haid ya menetap di masjid. Apakah untuk menuntut ilmu atau lain sebagainya. Itu setelah kita murojaah ya pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya. Tapi tetap ada ranah ulama kontemporer juga tadi menjelaskan membolehkan hal itu jika dia aman. Tidak akan terjadi. Tapi melihat ayat Al-Quran hanya membolehkan, dalil-dalil membolehkan hanya sekedar lewat dan bukan untuk menetap. Nah, kalau seandainya boleh, tentulah dibolehkan orang yang haid itu untuk bertawaf. Ya, karena itu lebih penting sebenarnya. Tapi tidak boleh masuk Masjid Haram karena bertawafnya di Masjid Haram tentunya. Maka wanita tidak boleh masuk ke dalam, menetap dalam masjid. Tapi lewat boleh, boleh. Nah, yang tidak bicarakan ini menetap. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah, ya, para wanita bertanya kepada Ummu Athiyah tentang ya menetap di masjid. Ya. Wa kan la tadhkur Rasulullah SAW, dan mana Ummu Athiyah ini kalau tidak pernah kalau menyebut Rasulullah SAW kecuali beliau mengatakan bi abi, ya, dengan kutebus dia dengan bapak, bukan sumpah ini, ya. Faqultu as-sami'tu Rasulullah SAW, apa maktabulnya, lalu para sahabiat, ya, umat kalangan para sahabiat bertanya, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begini? Ya, qalat na'am bi abi, ya. Iya, ya, aku tebus ya dengan bapak. Ini menunjukkan takkid dari jawaban tadi. Faqala, benar Rasulullah SAW menyebutkan mengadil kepada awatiku zawatu khudur atau awatiku zawatu khudur, itu wanita-wanita perawan, wanita-wanita yang haid, dibolehkan ya untuk menyaksikan sholat Idul Fitri Idul Adha dan mengadil doa kaum muslimin, tetapi wanita-wanita yang haid itu menghindar dari tempat sholat, agak menjauhi sedikit tempat sholat kaum muslimin di musala itu. Fakultu haid, lalu ada yang bertanya, maksudnya orang haid, fakultu awalai syata syadu arafah, maka Ummu Athiyah menjelaskan, bukankah wanita yang haid boleh itu masuk arafah, ya, waktu syadu kada wa kada, dan menghadiri beberapa momen, hadis makan Imam Bukhari, dan dibolehkan bagi wanita tadi lewat di masjid, tapi tidak boleh menetap, ya, apabila memang terjamin tidak akan mengotori masjid, ya, ketika dia lewat, ya, ini izin hanya untuk lewat, tidak untuk menetap. Berdasarkan hadis Aisyah Al-Anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Aisyah Al-Anha, tolong ambilkan yaitu khumrah surbanku di dalam masjid. Aisyah mengatakan, fakultu inni haid, aku sedang haid. Ini berarti ma'ruf di kalangan para sahabat itu bahwa orang haid tentu tidak boleh masuk ke dalam masjid untuk menetap. Nah, maka Aisyah ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengambil selendang beliau ataupun surban beliau, Aisyah mengatakan saya sedang haid, ya, kan tidak boleh masuk masjid, itu kira-kira maksudnya, ya. Kemudian Rasul menyebutkan, ya, faqala inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini dalil yang membolehkan sekedar lewat, dibolehkan, tapi tidak boleh untuk menetap dalam masjid. Baik. Kemudian perkara lain adalah seorang wanita yang haid boleh berzikir, zikir syariah, ya, membaca Al-Qur'an yang dapat dalam ayat Al-Qur'an juga, zikir syariah seperti ya berzikir boleh wanita haid itu. Tahlil kah, tasbih kah, tahmid kah dan seterusnya, ibadah-ibadah zikir dibolehkan. Cuma salat enggak dibolehkan. Dan tidak ada larangan itu. Ya. Walaha anta tiya bi aurad syar'iyyah ka dzikr sunnah, maka wanita tadi boleh melakukan baca zikir pagi sore, ya, boleh membaca Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, boleh orang yang haid itu. Ada pembaca Al-Qur'an, faqad dzaba asluna ila man iham min qiraatil Qur'an. Jadi ada pembaca Al-Qur'an kalau secara langsung menyentuh Al-Qur'an itu adalah jumhur ulama melarangnya, tadi sudah dijelaskan. Wa dzaba waqtu ila anha taqra'u kan, sebagian ulama membolehkan wanita tadi untuk membaca Al-Quran selama tidak menyentuh Al-Quran secara langsung dengan tangannya. Kemudian itu masalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haid dan berhubungan dengan haid. Bagaimana dengan masalah adanya lendir kuning kadroh, suproh itu, lendir bercak ketika sedang haid atau sebelum haid, atau tidak pada masa haid? Kalau tidak pada masa haid, berarti itu tidak haid dan tidak perlu dijadikan pemikiran dan tidak ada hukumnya. Atau setelah selesai haid muncul lagi adanya lendir-lendir kuning atau agak berwarna coklat begitu, ya, kuning atau coklat, maka itu tidak dianggap haid kalau memang masa haidnya telah selesai. Kalau masa haidnya sudah selesai. Baik. As-subra wa kadra, yaitu subra adalah lendir yang agak kekuning-kuningan atau kadra ada kecoklatan, fi waqtil ada, kalau dalam masa haidnya 5 hari dalam masa itu, ya, berarti itu ada dianggap haid. Maka dia mengambil hukum haid itu. Amma idza kharajata, apapun bila keluar lendir kuning ataupun cairan kuning dan coklat tadi bukan pada waktu haid, ya, maka itu tidak dianggap haid sedikit pun. Ya. Begitu pula setelah bersih dari haid, setelah itu muncul lagi umpamanya ada lendir coklat atau kuning, itu tidak dianggap haid. Jadi itu berdasarkan hadis ya Ummu Athiyah juga, ia berkata, kami tidak menganggap kudrah adalah sesuatu yang cairan coklat wasafratan yang kuning itu sesuatu pun, itu tidak dianggap haid sama sekali, kata Ummu Athiyah. Ya, karena apabila dia sudah selesai di haid atau belum masa haid atau dia bukan masa haid, kalau itu terdapat pada kewanitaan dari bagian maluan wanita tadi, lendir seperti itu atau cairan seperti itu tidak dianggap haid, kecuali dalam masa haid. Ya, kecuali dalam masa haid. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ba'da tuh syai'an. Jadi tidak wa kunna lana'udu kudra wala sufra syai'an. Kami tidak peduli dengan adanya cairan coklat atau kuning sedikit pun, artinya tidak dianggap haid ya, setelah mereka bersih dari haidnya. Setelah bersih haid ada lagi lendir-lendir itu datang, coklat atau kuning tidak dianggap haid. Baik. Wa ta'riful mar'atu tahara min haid bima yali. Nah, bagaimana seorang wanita tahu bahwa dia telah bersih dari haidnya? Bagaimana seorang wanita tahu bahwa dia telah bersih dari haidnya? Yaitu dengan munculnya cairan putih, nggak ada lagi sedikit bercak-bercak coklat dan segala macam. Itu yang pertama, cairan putih. Itu ma'u abyad. Ini memang air putih atau cairan putih yang selesai haid di masa ya tibul haid, ya menutup dari darah haidnya itu datang cairan putih, ya atau berwarna lain, ya la khilafa launuha liikhtilaf al-umum, karena berbeda-beda warnanya kadang-kadang pada sebagian wanita, ya dengan berbedanya kondisi fisik dan hormon wanita sendiri. Jadi kalau tahunya haid apabila memang sudah tidak ada lagi warna kuning dan semacam, pada masa haid sudah selesai juga waktunya, kemudian juga sudah yang keluar hanyalah cairan putih. Yang kedua bisa diketahui juga selesai haid itu jafar. Jafar itu kering, tidak ada lagi darahnya ketika dimasukkan kapas atau tisu dicek gitu ya. Ya, dengan masukkan sesuatu pada bagian tempat keluar haid itu dengan tisu kah atau potong kain kah, ya kemudian dilihat apabila sudah kering berarti dan tidak ada lagi bercak darah, tidak ada lagi bercak kuning ataupun coklat, berarti sudah bersih. Lalu setelah bersih dari haid, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita, seorang perempuan muslimah, ya wanita muslimah, apabila sudah bersih dari haid maka dia wajib mandi atau mandi wajib atau masa kitanya atau mandi besar berdasarkan hadis Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Jahsh ya kana tustahab, ya kana istihadah, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, qala dzalika ithrun, lalu Rasul menyebutkan itu adalah irqud, itu adalah pengaruh urat, ya walaysat bil haidah, itu bukan haid, kata Rasulullah SAW. Faida akbatil haidah. Nah, kalau engkau memang dapat haid, datang haid, maka tinggal pada isolah, tidak boleh sholat, tinggalkan sholat. Waida adbarat, apabila haidnya sudah selesai, faktasri wa sholli, maka mandilah dan sholat. Nah, ini syahid dari hadis ini. Ini yang ingin ambil poin dari hadis ini adalah ketika Rasulullah, kalau sudah selesai haid, mandi dan berwudu, ya, mandi dan sholat, kata Rasulullah. Hadis ini karena Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalam perkara kalau sudah selesai daripada haid, apa yang dilakukan oleh seorang wanita. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana mandi haid itu, bagaimana mandi wajib, bagaimana mandi besar itu, maksudnya gimana? Nah, ada dua sifat, ada namanya ghusl mujzi, ada namanya ghusl kamil. Ada mandi yang melepaskan dari kewajiban dia, ya harus mandi setelah mengalami haid atau nifas dan semisalnya atau junub. Tapi ada mandi yang lebih dianjurkan melakukan sunnah-sunnahnya, itu disebut dengan ghusl kamil. Nah, yang pertama adalah sifat tata cara mandinya, yaitu bahwa berniat untuk mengangkat hadasnya, bahwa dia harus berniat bahwa dia mandi selesai dari haidnya atau ingin bersuci untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kemudian dengan membaca bismillah, kemudian menyiramkan air pada sebagian semua tubuhnya, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, ya, kemudian memasukkan air ke dalam pangkal rambutnya, ya, tetapi tidak harus membuka dari kepang rambutnya, ya tidak harus membuka dari kepang rambutnya apabila rambutnya berkepang atau sanggulnya tidak mesti dibuka, ya. Ikatan rambutnya nggak mesti dibuka. Kalau dia cukup dia menyemprotkan air pada semua bagian kepalanya, yaitu dari pangkal rambutnya. Ada pun mandi yang masnun yang dilengkapi. Apa yang dilakukan? Tentu pertama berniat tadi, membaca basmalah, kemudian dia mengambil wudhu, ya, dicampur dengan sidir. Nah, kalau kita sekarang nggak sidir lagi ya, tentu sudah sampo ya atau sabun. Nah, lalu berwudhu dulu. Nah, kalau tadi kan nggak langsung aja mandi. Berwudhu dulu, ini mandi yang sempurna ya, bagi orang yang selesai haid atau junub ataupun nifas. Ya, mandi, berniat dulu, kemudian dia berwudhu. Ya, kemudian dia mulai setelah berwudhu, mulai dari kepala dulu. Ya, dan kemudian mendalat, itu menggosok kepalanya, ya, sampai masuknya air kepada permukaan dasar rambutnya. Ya, kemudian baru setelah kepala, baru sebagian tubuhnya yang lain, dan kemudian mengambil, membersihkan badannya dengan sabun, cuma membilas, kemudian memberikan pada bagian kewanitaannya dengan kapas yang dicampur dengan minyak kasturi. Nah, ini begitu Islam menganjurkan bagi wanita itu mesti wangi, ya, atau lebih dikenal dengan bahasa akhwat sekarang itu fi toharo, ya, fi toharo. Jadi itu dimasukkan pada bagian tempat keluar haid tadi itu, ya, untuk membersihkan darahnya juga, ya, supaya ada kewangian pada bagian tempat tersebut. Kemudian jika wanita mandi tadi memiliki sanggul makfur, kurun atau diikat, ya, maka cukup menyemprotkan air pada dasar, pada pokok apa namanya pangkal rambutnya saja. Tidak perlu dibuka ke pangkal rambutnya. Berdasarkan hadis Aisyah anha, yaitu dakhalat Asma'u ala Rasulullah SAW. Jadi Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kaifa taghtasil ihdana idza tahurat minal mahrib? Ya. Bagaimana seseorang kita nanti wanita ini kalau mandinya apabila sudah selesai haid, bagaimana cara mandinya Rasulullah? Qalat, maka Rasul mengambil takhudhu sidraha. Ambil sidir kalau kita sedang sudah sabun, sampo dan airnya, lalu berwudu, kata Rasulullah berwudu, kemudian dia mencuci kepalanya, memusuh kepalanya, memandikan kepalanya, mencuci kepalanya, bersih kepalanya, kemudian waktu dulu kuhu, jadi dengan menggosoknya sedikit sampai air masuk kepada permukaan pangkal rambutnya. Kemudian dia siram semua badannya, kata Rasulullah. Kemudian dia ambil sefirsatan kapas, lalu dia colokan daru masukkan situ untuk bersihkan darah yang ada pada bagian kewanitanya. Tadi yang kita sebutkan dipakai sebagian minyak kasturi atau minyak wangi atau fitohar. Qala ya Rasulullah, lalu dia masih belum mengerti Asma ini. Qala ya Rasulullah, kaifa atau tahar biha, bagaimana ya Rasulullah cara membersihkannya? Kata Rasulullah, kan ambil kapas, lalu masukkan kepada bagian itu, lalu dia masih belum paham apa maksudnya ini. Lalu kamu ambil semacam potongan kain, ya. Ini kata Rasulullah, firsataha, jadi potongan kain, lalu kamu bersihkan dengannya. Jadi dia gak paham apa maksudnya potongan kain bersih dengannya itu apa. Akhirnya Aisyah memanggil Asma dan memberikan penjelasan. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Begitu juga Rasulullah dalam menyampaikan materi-materi itu juga menjaga kesempatan, menjaga tidak terlalu vulgar lah istilahnya. Ya, maka gimana ya Rasulullah saya bersuci dengan kain tadi itu? Qalat Aisyah tu, Aisyah mengatakan, fa'araftu alladhi yakni anhu Rasulullah SAW. Aku paham yaitu apa yang diisyarakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang tadi Rasulullah memberikan isyarat saja, ya, alladhi yakni anhu Rasulullah SAW. Apa tadi yang diberikan, sampaikan dengan bahasa isyarat Rasulullah SAW. Bakutulaha, maka aku jelaskan pada Asma itu, tattabi'ina biha ataradam. Itu engkau bersihkan sisa-sisa darah. Nah, itu. Yang ada pada bagian kewanitaan itu. Nah. Kemudian ditambah lagi dalam riwayat Imam Muslim, tatahhar wa tuhsinu tuhur, maka hendaklah engkau bersuci, berwudu, bersih dengan sempurna. Kemudian pertama engkau berwudu, ya, kemudian engkau siram kepalamu, kemudian engkau gosok, ya, dan menyampaikan air kepada bagian suhu, bagian kepala dan dasar rambutmu. kemudian engkau bersihkan lagi dengan air setelah itu. Sumat subuh alaihal ma, ya, itu pada bagian kepalamu dan rambut. Baik, itu sekilas tata cara mandinya wanita haid, wanita bersucinya wanita mandi suci, ketika bersuci wanita dari haidnya, mandi apa setelah selesai haid. Baik. Ini sedikit dalam masalah juga dibahas dari pembahasan ini. Apabila seorang wanita selesai dari haidnya atau nifasnya sebelum terbenam matahari, nah ini yang sering juga dipertanyakan, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, dia jamak. Kalau dia bersih sebelum terbenam matahari, maka dia menurut jumhur ulama, dia wajib sholat zuhur dan asar. Adapun bila dia bersih sebelum terbit fajar dia bersih, maka dia juga wajib melaksanakan sholat isya dan sholat maghrib. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan sebagian para ulama tidak mengharuskan, ya, kecuali sholat yang dia mendapatkan. Jadi ada sebagian ulama mendapat dia cukup melaksanakan sholat asar, dia cukup melaksanakan sholat isya saja. Tidak harus dia mengambil sholat sebelumnya. Tapi jumhur ulama menganjurkan kalau dia bersuci sebelum terbenam matahari, dia sholat zuhur dan asar, karena dua sholat ini bisa dijamak. Jika dia bersih dari haidnya sebelum terbit fajar, maka dia harus melaksanakan sholat isya dan maghrib. Namun sebagian ulama lagi tidak mengharuskan demikian, cukup membayar sholat yang pada waktunya itu, yaitu sholat isya umpamanya dan sholat asar. Baik, wahadah wassahih. Nah, ini yang dirajikan oleh penyusun kitab ini. Beliau lebih merajikan bahwa ketika wanita suci sebelum sholat terbenam matahari, dia hanya wajib membayar sholat asar saja. Demikian pula bila telah suci sebelum terbit fajar, dia wajib menjalankan sholat isya saja. Ini yang dilanjutkan oleh penyusun. Tetapi tadi kembali ulama jubur justru mengharuskan wanita yang haid tadi untuk sholat zuhur dan asar jika dia bersih dari haidnya sebelum terbenam matahari, dan juga menganjurkan untuk sholat isya dan maghrib apabila wanita tadi bersih dari haidnya sebelum terbit fajar. Baik. Masalah lain yang diperbincangkan juga, apabila wanita itu mendapati waktu sholat lalu datang haid. Nah, ini kan pernah pertanyaan juga. Jadi orang sudah azan, Ustaz, kemudian 10 menit setelah azan ataupun setengah jam setelah azan langsung datang haid, dan wanita ini belum sholat padahal dia mendapati waktunya, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Sebagian ulama pendapat wajib mengqadha karena dia sudah mendapati waktu itu, namun dia tidak melaksanakan sholat, cuma kelalaian dari dia. Nah, sebagian ulama ada mengatakan tidak, karena memang dia kan waktunya muasa, waktunya masih luas. Wa idza khala ala marati waqtu shalah, apabila wanita mendapati waktu salat kemudian dia haid setelah mendapati salat itu dan dia belum salat, ya, ataupun dia nifas, nah waqad adraka min waqtiha qadraka, dan dia sebetulnya mendapati waktu salat itu sebelum datang haidnya, itu bisa melaksanakan salat atau satu rakaat. Lazimah qadha'aha, dia harus membayar mengqadha itu karena kelalaian tadi, dia terlambat melaksanakan salat. Ya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi jumhur ulama yang lain berpendapat tidak harus mengqadha jika memang dia belum, tidak mungkin melaksanakan salat atau karena dia masih belum melaksanakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah berapa perbincangan ulama yang selamat adalah, maka selalu kita ingatkan kepada para mar'ah muslimah, para salihah, ya, wanita salihah, wanita muslimah, ketika terdengar azan, setelah selesai azan, cepatlah berwudu, tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan, urusan akhirat saja, kemudian laksanakan sholat. Ya, apalagi kalau memang kita sudah merasa akan mendekati datang haid, supaya keluar dari persoalan, pertanyaan, perasaan yang keraguan-raguan, dan kita tidak ragu-ragu, padahal saya sebetulnya bisa sholat, tapi haid saya sudah datang, dan tadi sebetulnya masih ada waktu, bisa untuk laksanakan sholat. Nah, kan menimbulkan was-was dalam diri kita. Maka, oleh sebab itu, antisipasi was-was itu, keraguan-keraguan itu dengan cara apa? Kalau kita sudah mendekati waktu haid, ya, kalau orang azan cepat laksanakan sholat, biar kita tidak menjadi was-was, ya. Karena kadang-kadang sebagian para wanita muslimah malah melalaikan, menunda waktunya, jadi akhirnya dia sebetulnya ada waktu satu jam, satu setengah jam setelah azan, dia tidak melaksanakan sholat. Lalu datang haidnya. Nah, ini kalau terdapat kelalaian seperti ini, akan lebih rajinya adalah, yang lebih rajis adalah untuk dia wajib mengqadha karena memang ketelalaian dari dia sendiri. Kecuali memang dia tidak baru selesai azan langsung datang haid. Nah, itu kan enggak ada kesempatan untuk berwudu dia untuk bersolat. Nah, ini tentu tidak harus diqadha. qadha. Wallahu a'lam bishawab. Itu kenapa kita bahas pada jumpa kita kali ini. Demikian, dan berikutnya kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, kebiasaan saya haid 5 hari, tapi di hari kadang ketujuh kadang keluar plek, tidak mesti kapan plek itu keluarnya. Di hari 6, 7, 8, saya bingung menentukan mandi wajibnya Ustaz. Ya kalau memang haidnya biasa 5 hari, tadi yang tidak sebutkan, sudah 5 hari. Setelah bersih, walaupun keluar plek, plek coklat atau kuning, tidak perlu diambil pusing. Ya, tidak perlu diambil pusing. Kalau memang haidnya sudah selesai, sudah mandi, dan rata-rata haidnya 5 hari, mandi, walaupun setelah itu nanti tiba-tiba ada sedikit coklat keluar, maka itu tidak perlu diambil pusing, tidak perlu dihiraukan. Baik, yang kedua, jika ragu haid selesainya antara waktu isya atau subuh dan akhirnya mandi di waktu sholat zuhur, lalu bagaimana mengqada sholat ustaz? Ya ini terlalu keterlaluan, maka seorang wanita jangan terlalu, masa dia sudah tahu dia dalam keadaan haid, dan maksudnya sudah mendekati masa haidnya bersih, maka dia harus waspada, lihat apakah saya suci sebelumnya, biasanya waktunya ini sebelum subuh atau sebelum selai subuh. Kalau dia sudah suci sebelum subuh, maka dia harus mandi dan salat isya. Kalau dia selesai subuh, ya telah masuk fajar tapi belum terbit matahari, kan dia mandi dan salat subuh. Kalau dia setelah terbit matahari, ya mestinya kan waktu subuh dia periksa masih ada enggak darah atau tidak, keluar atau tidak. Kalau masih ada, ya berarti dia tidak bisa sholat subuh. Nah, sholat terbit matahari, dia cek lagi umpamanya, kemudian dia udah bersih, gak ada lagi darah keluar, maka berarti dia harus mandi dan ikutnya adalah sholat zuhur saja. Ya. Kalau dia tadi terdapat dalai, dia padahal sudah bersih sholat subuh, dia tidak mandi. Ya. Berkali pagi, pertanyaan wanita yang telah suci 3 hari kemudian keluar darah haid dengan sifat-sifat darah haid kemudian suci lagi. 3 hari kemudian keluar darah haid, apakah hukum dari wanita ini Ustaz? Nah ini pertama, apakah demikian selalu? Kalau selalu berarti haidnya 9 hari, itu aja. Ya, cuma terhenti saja oleh hari berapa hari. Kalau selalu begitu berarti kan haid semua, kalau memang tadi sifatnya darahnya sama, oh, sifat keluarnya bagian rasa yang dialami oleh kenyerian saat keluar juga sama, tidak ada perbedaannya sama, warna haidnya juga, darahnya juga sama, berarti haid semua, berarti haidnya 9 hari, cuman ya hari ketiga, antara hari ketiga hari keempat, agak keluar darah gitu. Kalau memang begitu setiap bulannya, nah, kalau tidak, ya berarti tidak dianggap haid, maka melebihi dari kebiasaan haidnya, dianggap darah istihadhah. Baik. Bagaimana tata cara mandi wajib dengan yang baik dan benar karena terkadang merasa sulit. Berwudu seperti wudu mau salat, ya berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, berwudu, ya seperti wudu mau salat. Setelah itu apa? Menyiramkan bagian tubuh yang kanan dan kepala ini, kepala dulu dibersihin, ya disampor seluruhnya. Setelah itu dibersihkan, setelah disampo baru beranjak menyiram badan. Nah, sebenarnya yang disebutkan dalam hadis tadi yang dianjurkan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Asma. Baik. Rutin setiap bulan haid tanggal 19. Pagi ada sedikit darah haid tipis seperti benang, flek coklat. Sorenya bersih. Apakah ini sudah masuk masa haid? Ya, kalau memang rasa saat keluar itu sudah terasa haid, kondisi badan juga ya, suhu badan dan juga kondisi badannya merasakan sedang haid, ya berarti sudah masuk haid. Walaupun itu masih plek ya, tapi sudah masuk waktu haidnya, sudah masuk. haidnya. Ya, cuman belum keluar secara total, belum keluar yang besar, yang banyaknya. Tapi kalau ya apa namanya belum ada bukti-buktinya sebagai darah, umpamanya kan, maka itu tidak haid. Tapi kalau sudah melihatkan agar tanda-tanda sudah keluar haid cuma sedikit, itu tidak perlu lagi ya sholat, dia berhenti. Ya. Jadi rutin tiap bulan haid tanggal 19. Pagi ada sedikit darah haid, ya sudah, berarti sudah haid itu dia, tanggal 11 tahu dia. Benang coklat, flek coklat, sorenya bersih. Apakah ini sudah masuk masa haid? Ya karena kalau sudah masuk masa haid, tanggal, dan itu dialami setiap mengalami kondisi haid, berarti itu begitu sifat haidnya. Jadi mengenal haid itu pertama kebiasaannya, tanggalnya, mau warna darahnya, kemudian kondisi yang dialami saat keluar pertamanya, ya bagaimana gitu. Dan juga tambahannya kadang-kadang sebagian ulama melihat kekentalannya atau warna haidnya, ya ada sebagian ulama juga melihat baunya, gitu. Melihatkan untuk memastikan haid itu. Apa hukumnya setelah kuret kandungan termasuk darah nifas atau darah istihadhah? Taib. Umur kandungan kurang lebih 2 mingguan kalau bisa. Taib. 2 minggu belum termasuk dianggap sebagai nifas. Karena para ulama menyebutkan kalau dia keguguran berarti yang bayi tadi sudah berbentuk ya atau sampai 4 bulan maka itu baru dianggap darah haid. Tapi kalau 2 minggu belum itu dianggap darah istihadhah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menentukan waktu berhenti haid? Kalau keluar darah di luar masa haid itu, apa harus mandi wajib cukup mengganti yang karena darah? Bagaimana cara menentukan waktu berhenti haid? Ya, inilah kadang-kadang wanita itu juga nggak mengerti, ini dia tidak belajar nih. Cara menentukan waktu haid tadi sudah kita sebutkan tadi kan, bagaimana seorang wanita memang dicek. Dicek dengan cara memakai kapas atau tisu, dilihat apakah masih ada tidak. Bagaimana? Ya dicek semua sehingga dia dapat mengetahui kebiasaannya lama masa haidnya. Ya itu ya. Ima dengan tadi disebutkan dua metode, yaitu diiringi setelah itu adalah lendir putih bersih atau memang sudah kering. Kalau keluar darah di masa haid itu harus mandi? Tidak. Kalau di luar masa haid itu darah istihadhah. Kalau bukan darah nifas, darah istihadhah. Darah istihadhah gimana hukumnya? Nah, nanti akan datang juga penjelasan yang pernah kita jelaskan. Darah istihadhah dia harus wajib berwudu setiap mau sholat. Susahnya. Ya. Dia tidak boleh meninggalkan puasa, tidak pula sholat. Apakah membaca Al-Quran terjemahan saat haid dibolehkan tanpa kaus tangan? Jazakumul khairan. Taib. Di antara ini yang dibolehkan para ulama menyentuh bila tidak murni Al-Quran semua dalam lembaran itu. Tapi demi kehati-hatian, lebih baik pakai kaos tangan. Demi kehati-hatian keluar dari kilab dan menimbulkan keraguan pada diri kita. Namun sebenarnya boleh kan, kita tafsir boleh disentuh. Karena tidak murni itu adalah Al-Quran. Itu sebagian pendapat para ulama. Mendekati masa haid, tapi darah belum keluar. Anak berhubungan dengan suami. Ternyata setelah berhubungan, ada warna kecoklatan seperti darah awal haid. Bagaimana? Ya sudah. Kalau saat mau, belum, gak masalah. Lalu mungkin setelah itu mungkin datang, ya tidak masalah. Berarti belum haid kan, diperbolehkan. Cuman, kalau diperiksa sebelum melakukan hubungan, tidak ada ciri haid, ya boleh. Namun setelah berhubungan, mungkin karena emosional dan juga kondisi badannya tadi ke suhunya naik mungkin memancing keluar darah bisa saja, tapi yang penting sebelum berhubungan dicek itu tidak ada ciri-ciri haidnya maka tidak berdosa. Kecuali memang sudah jelas-jelas hari-harinya sudah mendekati ya, maka itu perlu diwaspadai juga. Maka tadi dicek. Apakah saya boleh naik motor gojek ke sekolah padahal drivernya bukan mahram? Syukran. Ini tergantung nih masalahnya. Apa ya keselamatan seseorang ya dalam kondisi sekarang memang sudah sangat sulit ya mengatakan atau menghindari persoalan-persoalan seperti ini ya tapi yang tentu lebih aula keselamatannya ya tentu dia lebih aman naik apa namanya angkot daripada naik ojek sebenarnya, karena kalau ojek kan berkemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak ingin ini lebih besar. Dalam hidup ini kita berupaya untuk menerapkan ajaran agama kita maksimal mungkin. Kecuali kondisi-kondisi darurat, memang kepepet, sesuatu yang tidak ada solusi lain, dan Allah SWT itu memberikan kemudahan dalam hal itu. Kalau berboncengan, ya tentu pasti akan kadang-kadang duduk terlalu rapat, dan ini jelas hal yang termasuk perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Masuk berboncengan motor itu kan jaraknya mepet, dan kadang-kadang malah ada renggang dada segala macam, tentu akan persentuhan yang dengan bukan mahram. Di sini letak keharaman. Mau bertanya Ustaz, jika baru bersih dari haid jam 9 malam, apakah harus mengqadha salat maghrib isya barakallahu fikum? Ini sudah kita jelaskan tadi, ya jumhur ulama itu mewajibkan salat maghrib dan isya jika jam 9 malam dia sudah bersih. Apakah seorang wanita ada boleh tilawah Al-Quran di sekolah dengan mikrofon sehingga bahkan laki-laki non mahram pun mendengarkan suara? Ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Ya, wanita tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan laki-laki, tapi bukan berarti suara perempuan itu aurat. Laki-laki boleh aja bicara dengan perempuan hal-hal yang memang haja ada keperluan, jual beli dan tanya jalan segala macam boleh saja. Tapi membaca Al-Quran dengan mikrofon suara yang mengeras tidaklah pantas suara wanita itu diangkat, ya, mengangkat suara seperti itu. Apakah boleh seseorang minum obat penunda haid ketika ia hendak melaksanakan haji dan umroh? Ini sudah kita jelaskan juga dalam penyampaian materi tadi. Ya, ketika dia butuh dan kemungkinan besar dia akan mengalami kendala dalam perjalanannya, maka dibolehkan. Apakah ada dalil yang membolehkan membaca mushaf tetapi tidak menyentuh pada saat haid? Pada saat haid membaca Al-Quran itu dibolehkan. Ya, nah, dibolehkan baca zikir-zikir, ya, umum. Jangan dilarang itu adalah hadisnya menyentuh, yang bukan membaca. Gitu. Baik, itu berapa pertanyaan yang masuk? Bagaimana hukumnya bila istri mengalami masalah psikis saat menjelang haid dengan bawaan diri selalu mudah marah dan mudah menangis tanpa sebab kepada suaminya dan anaknya? Kebiasaan ini selalu berulang ketika menjelang haid. Apakah saya berdosa kepada suami dan anak saya? Mohon nasihatnya. Ya, tentu hal ini diiringi dengan kesabaran, dijauhi sebab-sebab untuk bawa kemarahan, ya, dan juga kadang-kadang mungkin juga berobat secara medis, ya. Ya, marah-marah yang tidak jelas, macam-macam itu sebetulnya kadang-kadang juga bisa dikendalikan. Banyak berzikir, banyak istighfar. Jika wanita mulai haid, biasanya 6 hari pada belum kondisi lagi sehat, namun jika wanita itu dalam kondisi sakit, tapi seperti demam, masa haidnya bisa melebihi 6 hari seperti 12 hari. Masih keluar darah banyak disebabkan kondisi tubuh saya yang sangat lemah. Di hari ke-15 darah baru berhenti. Yang ingin saya tanyakan, apakah darah yang keluar lebih dari 6 hari tersebut terhitung darah istihadah dan apakah sudah wajib sholat? Mohon nasihat. Baik, kalau dia memang begitu selalu, berarti dia dan darah yang keluar itu tetap seperti darah haid, tidak berubah warnanya, ya tetap darah haid ketika sakit. Ya, maka itu berarti dia sudah diketahui lah dia kalau sakit memang haidnya begini, kalau tidak sakit haidnya begini. Kecuali saat sakit tadi memang darah haidnya berbeda, baunya berbeda, warnanya berbeda, maka itu tidak dianggap darah haid, tapi dianggap darah istihadah. Ini kembalinya banyaknya haid ini dihukum kebiasaannya, ya, hukum kebiasaan. Baik, demikian yang dapat kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf ya kekurangan dalam penjelasan kajian kita kali ini dan juga dalam pertanyaan-pertanyaan yang kurang memuaskan. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma alamin sholat, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.